أحببناه أن نقول له كن فيكون. يخبر تعالى عن المشركين المكذبين لرسوله. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang musyrikin yang mereka mendustakan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahum aqsamu billahi jahda aymanihim ay halahu aymanan muakkadah mughalladhah ala takdzibillah. Sungguhnya mereka orang-orang musyrikin bersumpah dengan keras. Sumpahnya dengan sumpah yang sungguh-sungguh, yang keras, yang benar-benar diperkuat lagi, dikeraskan lagi. Dalam rangka apa? Mendustakan Allah. Na'udzubillah. Wa anna Allah la yab'athullah la yab'athul amwat. Apa? Tentang apa? Bahwasanya Allah tidak akan bisa membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Na'udzubillah. Hadza kufur, mengingkari hari kiamat, hari kebangkitan, kufur. Hati-hati. Ya, memang dasarnya mereka kafir, musyrik. Wa la yaqdir 'ala ihya'ihim ba'da angkanu turaba. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menghidupkan kembali orang-orang yang sudah menyatu dengan tanah, hancur lebur. Qala ta'ala mukadziban lahum bala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab tuduhan mereka. Tentu bisa. Sayab'athuhum wa yajma'uhum liyaumin la raiba fi. Tentu bisa, yang seperti amat mudah bagi Allah. Allah pasti akan membangkitkan mereka, mengumpulkan mereka liyaumin la raiba fi, pada hari yang tidak diragukan lagi. Wa'dan 'alaihi haqqan, janji dari Allah itu hak. La yu'alifu wa la yukhlifu wa la yughayyiru. Allah tidak akan merubahnya, tidak akan menyelisih janjinya. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan dari manusia mereka tidak mengetahui. Wa min jahlihim al-'adzim inkaruhum lil ba'ts wal jazaa. Di antara kebodohan mereka yang besar adalah pengingkaran mereka terhadap al-ba'ats, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Tsumadzakara al-hikmah fil jazaa' wal ba'ats. Kemudian Allah sebutkan balasan, hikmah, hari kebangkitan dan hari pembalasan, hikmahnya apa? Faqala liyubayyin lahumul ladzi yakhtalifuna fi. Agar Allah menjelaskan mereka-mereka yang berselisih, minal masail kibar wasighar, dari permasalahan-permasalahan yang besar, perselisihan-perselisihan itu, maupun yang kecil, mungkin berselisih masalah tempe sama tahu atau apa, yang kecil, yang ringan, yang enggak ada nilainya, mungkin berselisih, ya akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ringan, yang besar, Allahu alam yang besar apa, al-muhim, semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masail kibar wasighar, kata Imam Sa'di rahimahullah di sini, ya permasalahan yang besar dan permasalahan yang kecil, yang remeh mungkin, enggak ada nilai tapi diperselisihkan. Fa yubayyin haqa'iqaha wa yuwaddihuha. Maka Allah jelaskan hakikatnya dan Allah putuskan, Allah terangkan mana yang benar, mana yang salah. Nah, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ, agar orang-orang kafir mengetahui bahwa mereka lah pendusta, mereka lah sang pendusta. Hina yarawna amalahum hasaratin alaihim, ketika mereka melihat amalan-amalan mereka hancur, hilang, tidak ada apa-apanya, tidak dinilai sedikit pun. Wa manafa'atuhum alihatuhum allati yu'iduna ma'allah yad'una ma'allah min syai'in lamma ja'a amru rabbik, dan tidak bermanfaat dari sesembahan-sesembahan mereka yang mana mereka menyembah pada selain Allah ketika Allah perintahkan pada mereka untuk menyembah hanya pada Allah. Wahina yarawna ma ya'buduna hataban li jahannam, dan ketika itu mereka akan melihat apa yang mereka sembah menjadi bahan bakar api neraka. Utuqawwiru syams wal qamar, matahari dan bulan berjalan. Watatanathara nujum, demikian pula bintang-bintang. Wa yattadhi liman ya'buduha annaha abidun musakharat, dan menjelaskan bagi yang menyembah matahari dan bulan dan bintang itu tunduk di hadapan Allah. Wa annahunna muftaqirat ilallah fi jami'il halat, dan mereka seluruhnya tunduk patuh hanya kepada Allah pada setiap keadaan. Walaysa dhalika 'ala Allah bisa'bin wala syadidin, hal yang demikian tidak susah bagi Allah, bukan perkara yang susah, amat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu idza arada syai'an, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila menginginkan sesuatu perkara terjadi, maka Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka terjadi. Min ghairi munaza'atin walam tina', tanpa ada hambatan, tanpa ada perdebatan, tanpa ada percekcokan, langsung jadi. Bal yakunu ala tabaq ma'aradahu wa sya'ah, bahkan seketika itu juga langsung terjadi sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah azza wa jalla. Sehingga di antara hikmahnya adalah menjelaskan ya mana yang hak dengan mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, terutama ketika selama di dunia mungkin perdebatan di dunia dia kalah ya, karena lawannya pintar bicara, tetapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa. Sehebat apapun dari retorika dia di dalam menyampaikan, dalam memutarbalikkan fakta, nah tidak akan bisa. Nah itulah pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda, tidak sama dengan di dunia. Adapun di dunia dia akan putar balik, dia akan memutarbalikkan fakta kenyataan yang ada. Dia pintar berbicara, tambah lagi dia juga main uang, suap, menyuap, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya dari kecurangan-kecurangan yang ada. Mungkin selama di dunia dia bisa selamat di dunia, nah tetapi di akhirat kelak nanti, maka dia tidak akan bisa selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.